السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas semua nikmat. Dan semua nikmat ini datangnya dari Allah, dan wajib kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhwan fi din, na'azakumullah. Kita nuntut ilmu, tujuan kita untuk diamalkan. Dan ini yang sering saya sampaikan dan berulang-ulang. Nanti antum lihat di buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Di buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, di kiat yang ke-11 untuk mendapatkan ilmu syar'i, yaitu mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Jadi kita harus mengamalkan. Ini penting dalam kehidupan. Kita bukan sekedar belajar, bukan sekedar ngaji, bukan bawa buku sebanyak-banyaknya dengan catatan, tapi bagaimana kita mengamalkannya. Bagaimana kita tatbik, mempraktekannya, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam buku Menuntut Ilmu saya sebutkan, menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu adanya rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, takwa kepada Allah, dan mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Dengan demikian, maka siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya ia akan diharamkan dari keberkahan ilmu, diharamkan dari kemuliaan ilmu, dan juga diharamkan dari ganjaran pahala yang besar. Jadi kita nuntut ilmu tujuannya untuk diamalkan. Bagaimana dengan nuntut ilmu ini bertambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan nuntut ilmu ini bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan nuntut ilmu ini bertambah amal kita yang soleh, baik itu amal-amal yang artinya yang wajib kita amalkan, tetap wajib maksud saya, bertambah amal kita yang sunnah-sunnah, bertambah itu. Kita berusaha untuk mengamalkan, dan juga kita berusaha untuk menjauhkan yang jelas-jelas bahwa itu haram, atau itu makruh, atau itu mubah tapi menalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Seorang talibul ilm, dia harus meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, apakah berupa perkataan atau perbuatan, apalagi permainan. Tinggalkan apa yang tidak bermanfaat. Apalagi dia seorang dai, seorang ustaz. Tinggalkan. Sebab ilmu ini untuk diamalkan. bagaimana kita meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Dan amal ini yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan. Allah berfirman, wa qul i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105, dan beramallah kalian maka Allah akan melihat amal kalian, begitu juga rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan surga juga diwariskan bagi orang yang mengamalkan Islam dengan benar, mengamalkan amal-amal saleh dengan ikhlas dan ittiba. Allah ketika menyebutkan tentang surga, Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 72, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Dan Allah membalas jazaan bima kanu ya'malun. Allah membalas dengan apa yang mereka amalkan, bukan yang mereka ketahui, bukan. Jadi perhatikan tuh bahwa kita diperintahkan untuk mengamalkan. Ini penting dalam kehidupan dan terus diingatkan. Karena kadang-kadang seolah-olah ilmu itu cuma sekedar pengetahuan, tapi dalam praktek kehidupan jauh sekali seorang talibul ilm. Ini harus berusaha bagaimana kita mengamalkan Islam. Dari sholat yang lima waktunya, sholat sunatnya, hubungan dia dengan Allah Ta'ala, adabnya bagaimana, hubungan dia dengan orang tuanya, keluarganya, muamalahnya dia, itu harus kelihatan tuh, bahwa dia sebagai talibul ilm. Dari pakaiannya juga kelihatan. Ada perbedaan bagaimana kita mengamalkan dalam kehidupan ini. Karena itulah yang kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, mereka dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah, diridhoi oleh Allah karena amalnya mereka. Di samping ilmunya, pemahamannya dan amal. Maka mereka dikatakan oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masaku. Sebaik-baik manusia bukan wajahnya, bukan tubuhnya, bukan kekayaannya, bukan kendaraannya, tapi sebaik-baik manusia tentang ilmunya, pemahamannya, amalnya, dan bagaimana mereka berjuang untuk menegakkan agama ini. Maka Allah puji mereka dan Allah jamin mereka dengan surga. Maka kita harus berusaha bagaimana ilmu ini kita amalkan dalam kehidupan. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah SAW, akhlak kita kepada manusia, kepada orang tua kita, kepada guru, kepada tetangga, kepada yang lain, bagaimana akhlak kita? Sebab Nabi bersabda SAW, wa khaliqin nasa, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Disuruh oleh Rasulullah SAW bergaul dengan manusia secara umum, bukan hanya yang mengamalkan sunnah, bukan, dengan manusia kita bergaul dengan akhlak yang mulia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaullah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Dan yang perlu untuk ingat lagi bahwa yang pertama kali ditanya di hari kiamat, yang pertama kali tentang sholat, berarti berkaitan dengan amal. Kemudian juga Allah akan tanya nanti sebelum bergeser ke kedua kaki seorang hamba, dan ini sering sampaikan hadisnya, Nabi bersabda SAW, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an umrihi fima afna wa 'an ilmi fima fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa 'an jismi fima abla. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadha haditsun hasanun sahih. Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, mungkin Allah akan bertanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang ilmunya diamalkan atau tidak, ilmunya diamalkan atau tidak, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan, dan tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letih, untuk apa. Empat pertanyaan dari kiamat nanti. Yang pertama tentang umur, dihabiskan untuk apa. Kalau bicara soal umur berarti bicara soal apa, waktu. Jangan sampai ada waktu kita terbuang. Jadi jangan antum kira bahwa waktu ini gak ada masalah, kita udah ngaji ini, udah belajar, saya udah jadi ustadz, mau enak aja dengan waktu, gak boleh. Ini waktu sangat berharga dan akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita. Dari 24 jam itu untuk apa kita? Akan ditanya, wa an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Makanya Allah bersumpah bahwa manusia semua dalam apa? Kerugian. Wal asr innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Allah berfirman, demi masa, demi waktu, sungguh-sungguh manusia dalam kerugian. Semua manusia rugi, dikecualikan empat, yaitu orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Di sini ketika disebutkan iman dan amal saleh, ada satu yang belum disebutkan, tapi sudah masuk dalamnya, apa? Apa? Ilmu. Karena enggak mungkin orang bisa melakukan amal saleh tanpa ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Enggak bisa waktu kita akan ditanya oleh Allah sehari apa yang kita kerjakan. Perhatikan tuh, dan ini saya sering ulang-ulang, antum talibul ilm, minimal antum baca Quran minimal sehari 2 juz, minimal 2 juz. Kalau enggak sanggup juga 1 juz, itulah yang diperintahkan Rasulullah SAW, ikra'ul Quran fi syahr, bacalah Al-Quran 1 bulan, ikra'u fi isyrina layla, bacalah selama 20 hari. Kalau 20 hari berarti 1,5 juz sehari. Iqra'u fi 15, baca 15 hari, berarti 2 juz sehari. Iqra'u fi 20, bacalah selama 10 hari, berarti sehari 3 juz. Iqra'u fi 70 wala tazid ala dzalik. Bacalah selama sepekan, jangan lewat daripada itu. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, sahih di sini. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Disuruh baca. Antum sudah praktekkan belum sebagai talibul ilm? Antum sebagai da'i sudah praktekkan belum? Sehari minimal 2 juz baca. Ini praktekkan. Jangan sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan ngajar, sibuk dengan am. Baca Quran tiap hari 2 juz minimal. Harus baca tiap hari. Kemudian baca buku. Udah belum antum baca buku? Di buku ini, buku menuntut ilmu jalan surga, saya sebutkan di sini bahwa minimal seorang talibul ilm baca berapa jam? 4 jam minimal. Jangan sampai enggak baca. Kalau antum enggak baca, sama dengan orang umum, sama dengan orang awam enggak pernah baca sama sekali. Minimal 4 jam. Banyak buku yang bisa kita baca dari buku-buku ulama salaf. Banyak kitab yang belum kita baca, ribuan kitab. Antum bandingkan ini sebagai pelajaran buat antum semuanya. Al-Imam Ibnul Jauzi tinggal di Baghdad. Dia hidup pada abad yang kelima. Kitabnya banyak, Ibnul Jauzi. Antara kitabnya Al-Maudu'at, hadis-hadis yang maudu' 3 jilid. Banyak kitabnya, ratusan kitab dia punya. Kata beliau, saya ini masih muda, sudah menamatkan 20 ribu jilid kitab. Belum seperti sekarang cetakan buku, tulisan tangan. 20 ribu jilid, saya masih muda ini. Saya sudah baca 20 ribu jilid. Antum sudah baca berapa jilid? Udah berapa kitab antum baca? Ini untuk ilmu, antum udah baca belum? Udah tamat belum ini? Cara akidah udah tamat belum, bulak balik itu? Cara kitab tauhid. Coba mulia dengan masalah atau buku yang lain banyak lah yang antum harus baca. Jadi seorang talim harus baca. Kemudian amalkan dalam kehidupan. Amalkan. Baik tentang sholatnya, tentang puasanya, tentang bangun di tengah malam, tentang perbuatan baik dia dengan orang tuanya, perbuatan baik dia kepada istrinya, ketaatan seorang istri kepada suami, itu amalkan dalam kehidupan. Jadi bukan sekedar nuntut ilmu, bawa kita pulang, tapi gak ada asar, gak ada pengaruh dalam kehidupannya, gak ada asar sama sekali. Apalagi kalau udah masalah muamalah, janjinya bohong, ini gak benar, talibul ilm, bahkan ustaz lagi. Kalau utang gak bayar, gimana antum ini? Seorang talibul ilm, seorang da'i, belum lagi yang lain lagi yang saya sering sebutkan tuh, minta-minta, mengharap pada manusia dan segala macam, enggak boleh dalam kehidupan. Jadi kita harus berusaha bagaimana kita mengamalkan. Jadi contoh, paling tidak kita jadi imam buat diri kita, buat istri kita, buat anak kita. Dan itu yang kita doa setiap hari. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan atau istri-istri yang menyejukkan hati kami. Min azwajina wa dhurriyyatina, istri dan anak-anak yang menyejukkan pandangan mata kami, ya Allah. Kemudian apa? Waja'alnal muttaqin imama. Jadikanlah kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Kita sudah jadi imam belum dalam rumah tangga kita? Harus jadi imam. Contoh, kalau kita baca Quran sehari dua juz, istri kita akan ikut, anak kita akan ikut. Kalau kita baca buku, istri kita akan ikut, anak kita akan ikut. Kalau kita bersedekah, istri kita akan ikut, anak kita akan ikut. Kalau kita bangun tengah malam, istri kita akan ikut, anak kita akan ikut. Jadi imam kita. Kalau di keluarga aja udah gak jadi imam, bagaimana itu? Ini perhatikan yang seperti ini. Sebagai thalibul ilm, sebagai da'i, harus jadi pemimpin dalam rumah tangganya, jadi imam, jadi contoh, jadi kuduah, jadi uswah hasanah dalam rumah tangganya. Harus jadi uswah hasanah. Sehingga yang lain ikut dia. Kalau dia sebagai guru, sebagai ustadz di pondok, dia jadi contoh. Sehingga orang lihat dia sebagai contoh. Sehingga orang mengikut dia. Baik dalam tutur katanya, dalam dia mengamalkan, kelihatan orang bisa contoh ikut. Jadi amalnya penting dalam kehidupan. Begitu juga para dai juga perhatikan. Bahwa ketika dia mengajarkan kepada manusia kebaikan, tapi dia tidak mengamalkan, maka dia seperti lilin. Dan ini adalah sabda Nabi SAW. Nabi bersabda SAW, "Mathalul alimi alladhi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamathalis siraji yudhi'u linnasi wa yuhriqa nafsahu." Kata Nabi SAW, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia, namun dia membakar dirinya. Jadi, seorang alim yang dia mengajarkan kepada manusia, tapi dia melupakan dirinya. Kata Nabi SAW, "Mathalul alimi alladhi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamathali siraji yudhi'u linnasi wa yuhriqu nafsahu." Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmil Amali dari sahabat Jundub radhiyallahu anhu. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir dan juga dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kemudian Imam Waqif Al-Jarrah mengatakan rahimahullah, "Dahulu kami biasa meminta bantuan dalam menghafal hadis dengan cara mengamalkannya." Jadi untuk menghafal hadis itu dengan mengamalkan. Kemudian saya akan bawakan penjelasan Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dinawari yang wafat tahun 276 Hijriah. Ini semasa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam kitabnya Al-Ikhtilafu fil Lafz, beliau mengatakan begini, "Wa kana talibul ilmi," perhatikan semuanya dan catat, baik yang ikhwan maupun akhwat, perhatikan, jangan ada yang tidur. Kata Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dinawari dalam kitabnya Kitabul Ikhtilaf fil Lafz, kata beliau rahimahullah, "Wa kana talibul ilmi fima madha yasma'u liya'lama wa ya'lamu liya'mala wa yatafaqahu fi dinillahi liyantafi'a wa yanfa'a faqad sara talibul ilmi al-an yasma'u liyajma'a wa yajma'u liyudhkara wa yahfadhu liyughaliba wa yafkhar." Kata Imam Ibn Qutaibah Ad-Dinawari rahimahullah, seorang imam ahlu sunnah, dan banyak kitabnya beliau yang terkenal dengan Khatibu Sunnah, khatibnya Ahlu Sunnah dia. Wa kana talibul ilm, dan dulu penuntut ilmu, fima madha, penuntut ilmu pada zaman dahulu, yasma'u, mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh syekhnya, didengarkan, perhatian didengarkan, liya'lama, agar dia tahu apa yang disampaikan oleh syekhnya, wa ya'lamu liya'mala, dan dia tahu untuk diamalkan. Yang pokok di sini, dia mendengarkan supaya dia mendapatkan ilmu. Setelah dapatkan ilmu, diamalkan oleh dia. Ini beliau cerita tentang apa? Tentang orang-orang sebelum beliau. Ini masih abad ketiga. Abad ketiga. Beliau wafat tahun 276 Hijriah. Abad ketiga. Beliau menceritakan orang-orang terdahulu sebelum dia. Berarti abad pertama dan sebelumnya. Dulu mereka mendengarkan kajian itu untuk diketahui, untuk dapat ilmu. Kemudian dia mengetahui untuk diamalkan. Wa yatafaqahu fi dinillah, dan dia tafaqquh, arti belajar sungguh-sungguh agama ini. Liyantafi'a, supaya bermanfaat. Wa yanfa'a, dan juga bermanfaat buat orang lain. Ya, tafaqquh fid din, karena Allah memerintahkan demikian dalam Al-Quran, untuk tafaqquh fid din, kita belajar agama, memahami agama, baik itu akidah, ibadah maupun yang lainnya. Liyantafi'a, untuk supaya kita bermanfaat dengan kita belajar itu. Wa liyanfa', dan juga untuk liyantafi'a wa yanfa', agar dia bermanfaat dan memberikan manfaat buat orang lain. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan, faqad sara talibul ilmi al'an, dan sekarang ini penuntut ilmu, untuk sekarang ini pada zamannya dia, masih abad ketiga, sekarang ini pada dia, yasma'u, orang mendengar, liyajma'a, untuk mengumpulkan hadis, dia mendengar untuk mengumpulkan aja, untuk catat dia mendengar itu, wa yajma' liyadhkara, kemudian dia kumpulkan supaya dia dikenal sama orang, supaya disebut namanya. Sudah apa nih di sini? Udah riya. Wa yahfaz, dia banyak hafal. Hafal Quran, hafal hadis untuk apa? Liyughalib wa yafkhar, untuk mengalahkan orang lain dan untuk berbangga dengan dirinya. Ini di zaman itu abad ketiga, apalagi kalau dilihat sekarang. Allahul musta'an, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang udah nuntut ilmu untuk berbangga dengan gelarnya, dia bangga dengan retorikanya, dia bangga dan dipamerkan kepada manusia. Maksudnya dia memberikan manfaat pada orang lain, dia mengamalkan dan memberikan manfaat pada orang lain. Jadi ketika Ibnu Qutaybah dinawari Unamagaluh tentang orang yang belajar di zamannya abad ketiga, apalagi kalau sekarang lebih parah lagi. Kenapa? Sudah tersebar apa? Tersebar kebodohan. Dan orang belajar bukan lagi untuk dia dapat ilmu untuk diamalkan, bukan, untuk berbangga dengan ilmunya. Untuk merasa dia berbeda dengan yang lain. Untuk kesombongan, untuk keangkuhan, untuk riya, untuk pamer. Gak ada manfaat yang seperti ini. Orang yang riya, apalagi orang berilmu dia riya, itu yang termasuk pertama kali dipanaskan api neraka untuk mereka. Tiga orang yang pertama kali dipanaskan api neraka, yang pertama orang belajar nuntut ilmu tapi dia tidak ikhlas dalam nuntut ilmunya, dia mengajarkan dia tidak ikhlas, maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Yang kedua, orang sedekah dan banyak sedekah tapi bukan karena Allah tapi dia riya, dimasukkan dia ke neraka. Yang ketiga, orang yang berjihad jalan Allah bukan karena Allah tapi dia untuk dikatakan sebagai pahlawan, orang terkenal atau yang lainnya, dimasukkan neraka. Itu yang pertama kali, awwalu ma tusa'aru bihim an-nar, pertama kali tiga orang yang dipanaskan api neraka untuk mereka. Dan semua yang mereka lakukan amalnya amal apa? Amal soleh semuanya, nuntut ilmu, baca Quran amal soleh, sedekah amal soleh, jihad amal soleh, puncaknya agama jihad. Tapi semua dilakukan oleh mereka dengan riya, Allah masukkan mereka ke dalam neraka dengan sebab itu. Tidak ada keikhlasan sama sekali. Antum perhatikan tuh. Ini jaga keikhlasan kita dan jaga amal kita. Dan yang mengamalkan sedikit, pernah dikeluhkan oleh Imam Az-Zahabi juga pada abad ke-7. Abad ke-8 beliau wafat, Imam Az-Zahabi, muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Az-Zahabi ini. Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Az-Zahabi rahimahullah, yang wafat tahun 748 Hijriah. Di dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz, di juz yang ketiga, kata beliau begini, wa fil jumlah wa ma utu minal ilmi illa qalila wa amal yawma fama baqiya minal ulumil qalilati illa alqalilu fi unasin qalilin ma aqalla man ya'malu minhum bidhaka alqalil fahsibunallahu wa ni'mal wakil. Imam Dzahabi rahimahullah yang wafat tahun 748 Hijriah, dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz di juz yang ketiga, beliau menggambarkan tentang kondisi di zamannya. Beliau berkata, kesimpulannya bahwasanya mereka tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Adapun hari ini pada abad ke-8, hari ini tidak tersisa dari ilmu-ilmu yang sedikit ini kecuali sangat sedikit, dan ada pada orang-orang tertentu saja. Begitu sedikitnya orang yang beramal di antara mereka dengan ilmu yang sedikit itu, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong. Saya bawakan terjemahannya dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Dan untuk melihat di halaman 140-141, cetakan yang ke-16. Jadi untuk perhatikan tuh, para ulama sudah mengeluh tentang kondisi di zamannya, tadi abad ketiga, ini abad ke-8. Bagaimana orang itu yang belajar ilmu sedikit, kemudian yang mengamalkan juga sedikit. Ini keluhan dari ulama. Justru kita harus berusaha bagaimana mengamalkannya. Kemudian saya bawakan lagi penjelasan Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir, Jamaluddin Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Jauzi, yang wafat tahun 597 Hijriah, abad ke-6. Dalam kitabnya Sayyidul Khatir, kata beliau begini, Wallaha Allaha fil ilmi bil amali fa innahu al-aslul akbaru والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا على قوة الحجة عليه. إمام ابن جوزي رحمه الله يوم وفاة تاون 597 هجرية dalam kitabnya Saidul Khatir. Dia berkata, orang miskin yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu. Perhatikan, orang miskin yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu yang dia tidak amalkan. Dicari ilmu, belajar, dia ngaji atau dia belajar di pondok, bahkan sampai ke luar negeri dia belajar, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka orang ini kehilangan kelezatan dunia. Kelezatan dunia dia hilang. Dan juga hilang kebaikan akhirat. Nanti ia akan datang pada kiamat dalam keadaan bangkrut, bersama kuat hujah tuntutan atasnya. Akan dituntut dia, kenapa dia tidak mengamalkan dan menuntut ilmu. Dia belajar, kenapa dia tidak amalkan. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Qutaybah, kemudian Imam Az-Zahabi dan Imam Ibnu Jauzi. Kemudian ada perkataan yang bagus dari Al-Imam Ibnu Jauzi berkaitan dengan para penuntut ilmu dan juga para da'i, para ustadz dan juga para ulama. Di dalam kitabnya Sayyidul Khatir, saya enggak bacakan semuanya perkataan dia, tapi bagus ini perkataannya. Kata beliau begini, Ra'aitu Ini apa yang beliau sampaikan di abad ke-6 terjadi pada abad sekarang. Kata beliau gini, ra'aitu umuma arbabil amwali yastakhdimuna al-ulama wa yastadhillunahum bi syai'in yasirin yu'tunahum min zakati amwalihim. Aku melihat umumnya orang-orang pemilik harta, orang-orang kaya itu mereka menjadikan ulama sebagai pelayan, dan mereka hinakan ulama itu. Apakah orang berilmu, apakah dia ustadz, dia dai atau ulama, mereka hinakan dengan memberikan sedikit dari apa? Dari uang zakat, zakatnya mereka. Kemudian si ulama dengan diberikan begitu, waqat radiyal ulama bidzul, mereka ridho tuh dengan digitukan. Ini penghinaan. Orang-orang kaya menjadikan ustadz sebagai pelayannya. Dikasih sedikit uang, dia tunduk apa kata orang kaya. Ini terjadi enggak sekarang ini? Terjadi enggak? Terjadi. Yang ngatur dakwah siapa? Orang-orang kaya yang punya duit. Si ustadz, sami'na wa ata'na. Allah musta'an. Wa 'alaihi tuqlan wa la haula wa la quwwata illa. Kemudian bagaimana sekarang solusinya? Dikasih solusi oleh Ibnu Jauzi. Kata beliau setelah mengatakan si ulama ini sudah redo, kemudian faraitu anna hadza jahlun min al-ulama'i bima yajibu 'alaihi min siyanati al-'ilmi. Dan ini aku melihat sebagai kebodohan dari ulama ini. Bodoh dia. Dan wajib dia menjaga ilmu. Kan disebutkan oleh Ibnu Jauzi, "Fallaha Allaha, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah fil ilmi bil amal." Ilmu itu harus diamalkan. Jadi belum sempat saya terjemahkan, "Fallaha fallah fil ilmi bil amal." Perhatikan, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ilmunya harus diamalkan. Fa innal aslul akbar, ilmu ini pokok yang paling besar. Enggak ada yang lebih besar daripada ilmu. Maksud saya, maksudnya Ibnu Jauzi itu artinya harus kita tunduk kepada ilmu. Maksudnya ilmu di sini apa? Ilmu apa? Syar'i. Kalau ilmu syar'i maksudnya apa? Wahyu. Yang kita wajib tunduk kepada siapa? Kepada wahyu, Quran dan Sunnah, bukan kepada orang kaya, bukan kepada yang lain, bukan. Kalau sudah datang ilmu, sudah datang dalil, kewajiban kita apa? Sami'na wa ata'na. Tunduk kita kepada yang paling besar, al-aslul akbar, al-aslul a'zam, itu ilmu. Kemudian setelah itu baru dilanjutkan oleh dia, oleh beliau, wal miskin kullal miskin man dha'a umruhu fi 'ilmin lam ya'mal bihi fa fatathu ladatud dunya wa khairatul akhirah fa qadima munfizan 'ala quwwatil hujjati 'alaihi. Baru lanjutannya, orang miskin yang paling miskin itu orang yang menghabiskan umurnya dengan ilmu yang dia tidak amalkan, maka dia terluput kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan muflis, bangkrut dengan kuat hujah yang dia akan dituntut oleh Allah. Jadi ilmu itu besar harus diamalkan. Sekarang si ulama ini, saya lanjutkan perkataan beliau, faraitu an hadza jahlun min ulama bima yajibu alaihi min siyanatil ilmi. Aku melihat bahwa ini kebodohan dari ulama. Kenapa dia mau disuruh sama orang kaya? Kenapa dia tunduk sama orang kaya? Kenapa dia taat sama orang kaya? Kenapa dia mau dihinakan sama orang kaya? Ini kebodohan dari para ustadz, para dai dan juga para ulama. Dia wajib menjaga ilmu. Jangan dihinakan ilmu ini. Jangan dihinakan wahyu ini. Dia harus menyampaikan ilmu ini kepada umat ini. Bukan ngikut apa kata orang kaya. Enggak boleh. Orang kaya, orang miskin, penguasa harus tunduk kepada dalil, harus tunduk kepada wahyu. Mereka semuanya. Bukan kita diatur sama orang kaya, enggak boleh. Kita wajib menjaga kemuliaan ilmu, kehormatan ilmu, tingginya ilmu dan besarnya ilmu ini. Ilmu ini besar. Kemudian kata beliau, wa dawa'uhu min syahadain. Karena obatnya gimana? Kalau udah ulama seperti ini, harus ada jalan keluar. Apa solusinya? Belum memberikan solusi. Apa solusinya supaya tidak dihinakan orang kaya? Bagaimana? Ihdahuma al-qana'atu bil-yasir. yang pertama, dia harus qanaah dengan apa yang ada dari rezeki yang Allah berikan. Kan rezeki sudah dibagi sama Allah semuanya, enggak ada seorang pun yang tidak dibagi rezeki. Semua sudah dibagi, orang kaya, orang miskin, orang kafir, semua rezeki sudah dibagi sama Allah. Rezeki kita tidak dimakan sama orang lain, tidak akan dimakan, semua sudah dibagi. Nah, tinggal dia qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Ini kan yang membuat dia tunduk kepada orang kaya, karena apa? Ketamakan dia kepada dunia, keserakahan dia kepada dunia, dan dia ingin mengharapkan sesuatu dari orang kaya. Itu membuat dia dihina oleh orang kaya. Maksudnya kan dia qanaah bil yasir, cukup dengan apa yang ada. Wathani, yang kedua, solusi yang kedua, sarfu ba'di zamani al-masrufi fi khidmatil ilmi ila kasbid dunia. Artinya dia harus meluangkan waktu, sebagian waktu yang dia ngajar, dia dakwah itu untuk apa? Untuk mencari maisha. Fa innahu yakunu sababan li'izazil ilmi. Karena dengan dia cari maisha, dengan dia usaha, itu sebagai sebab untuk memuliakan ilmu ini. Wa dhalika afdalu min sarfi jami' az-zaman fi talab al-ilmi ma ihtimal hadha adh-dhul. Kata beliau, yang demikian lebih utama dari kita menghabiskan waktu kita untuk menuntut ilmu, untuk mengajar, tapi kita menanggung kehinaan. Enggak boleh. Kita harus mulia. Orang beriman harus mulia. Dan Allah muliakan orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan dihinakan kita sama orang kaya, jangan. Jangan kita dihinakan orang-orang punya uang, jangan. Jangan dihinakan orang-orang punya kedudukan, punya jabatan, jangan. Orang berilmu itu mulia, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus cari nafkah. Semua ulama salaf, mereka berusaha untuk cari nafkah. Mereka dakwah, mereka nuntut ilmu, mereka dakwah, tapi mereka juga ada maisha. Enggak seperti sekarang mengharapkan pada manusia, enggak boleh dalam Islam. Ini beliau sudah memberikan solusi. Solusinya yaitu pertama, dia merasa cukup dengan apa yang ada. Dan orang yang qanaah, orang yang paling bahagia di muka bumi, kata Nabi SAW, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata, akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sungguh qad aflah, sungguh bahagia, sungguh sukses. Siapa? Orang Islam. Dia diberikan rezeki cukup, pas-pasan, dan dia qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Itu qanaah harus ada. Jangan serakah, jangan tamak kepada dunia. Ini penyakit. Yang kedua, solusinya dia harus cari nafkah, harus punya usaha. Nabi-nabi aja punya usaha, Nabi Daud aja punya usaha, Nabi Zakaria punya usaha, Nabi yang lain punya usaha. Enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Ya, sampai sini dulu. Ini sebagai mukadimah. Kalau saya baca lagi panjang ini. Ini ada berapa lembar yang saya bawakan ini. Saya pikir cukup dulu. Sekarang kita lanjutkan syarah akidah. Jadi yang pokok dari mukadimah ini apa? Aman. Perhatikan tuh. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'alamu ta'alamu fa idza alimtum fa'amalu. Belajarlah kalian, belajarkan. Kalau sudah belajar, amalkan. Jadi harus kelihatan tuh asarnya dalam kita talabul ilmi, kelihatan asarnya. Jangan cuma jenggot aja asarnya, bukan. Tidak isbal, iya itu harus. Itu wajib. Berjenggot wajib, karena ketentuan syariat. Karena Nabi yang memerintahkan. Tidak boleh isbal, itu juga wajib. Gak boleh kita isbal. Karena isbal termasuk apa kata Nabi? Sombong. Wa iyyaka wa isbal izar fa inna minal makhilah. Hati-hati kamu, jangan isbal. Ini untuk laki-laki, jangan isbal. Karena isbal melewati mata kaki termasuk sombong. Dan setiap yang melewati mata kaki, tempatnya di mana kata Nabi? Neraka. Kata Nabi. Nabi mengatakan demikian. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ini semua riwayatnya sahih. Apa aja yang melewati mata kaki, dari kain, celana, sarung atau gamis melewati mata kaki, finnar, tempatnya di neraka, kata Rasulullah SAW. Tempatnya di mana? Neraka. Gitu. Kalau udah neraka, kewajiban kita untuk hati-hati. Tapi ini bukan itu aja, yang lain. Bukannya dia tidak isbal, dia pasang jenggot, tapi yang lain dalam kehidupan, bagaimana dia sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana bangunnya tengah malam, bagaimana dia baca Al-Quran, bagaimana sedekahnya, bagaimana tutur katanya, bagaimana akhlaknya, itu kan harus diamalkan dalam kehidupan. Berbeda antara thalibul ilm dengan orang lain. Juga kelihatan tuh dalam amal solehnya dia kelihatan, jadi contoh. Gak habis waktunya buat main. Masa antum thalibul ilm tiap hari main HP? Nonton lagi. Astagfirullahaladzim. Apa udah gak ada lagi kitab yang dibaca? Quran gak dibaca, kitab banyak. Ribuan kitab yang belum sempat kita baca. Kok bisa tuh ya? Main HP, main game, nonton. Sibuk dengan WA antum. Gimana antum thalibul ilm? Antum buang waktu. Buang waktu itu ngerusak agama. Ngerusak diri antum, ngerusak hati antum, ngerusak agama. Dengan buang-buang waktu itu. Ngerusak. Antum baca deh penjelasan Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Bahkan Imam Al-Qayyim di awal ketika menulis risalah kepada salah satu temannya, pertama kali tentang waktu disebutkan. Risalah Ibn Qayyim ila ahadi ikhwanihi. Antum baca itu. Antum tahu Ibn Al-Qayyim baca. Cari kitabnya baca. Sehingga antum tahu itu. Bermanfaat. Jadi ini penting nih. Baik yang ikhwan maupun akhwat, perhatikan tuh, ikhwan, akhwat juga perhatikan bagaimana kita mengamalkan ilmu ini, karena Allah melihat kepada amal kita yang ikhlas karena Allah dan juga ittiba. Bukan kita rajin thalabul ilmi aja, bukan, tapi bagaimana kita mengamalkannya. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin ke-64. Al-Sunnah melarang memakai gelang, kalung, atau benang dan sejenisnya untuk mengusir atau menangkal bahaya. Al-Sunnah melarang memakai gelang, kalung, atau benang dan sejenisnya untuk mengusir atau menangkal bahaya. Ini ada babnya di Kitabut Tauhid, bab yang ketujuh. Jadi bab minasyirki lubsul halqati wal khayd li raf'il bala atau daf'ih. Itu termasuk syirik itu pakai gelang atau benang untuk mengangkat bala atau menolak bala. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa manfaat dan mudarat itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah sajalah yang sanggup mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Yang kita ingat nih, bahwa yang hanya Allah yang sanggup mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 38, "Qul ma tad'una min dunillahi in aradani hunna kashifatu durri." Katakan, hilangkan bencana itu. Artinya sesembahan selain Allah itu enggak mampu apa-apa. Apakah itu batu, pohon, orang yang sudah mati atau apa aja. Itu enggak mampu apa-apa. Artinya di sini istifham ingkari. Pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Allah juga berfirman dalam surah Yunus ayat 107. Allah berfirman, wa iyamsasallahu bidurrin fa kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah menimpakan satu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali hanya Allah. Dan jika Allah mengendaki kebaikan, maka tidak dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila Allah menimpakan satu bencana, satu bahaya kepada kamu, apa aja bentuknya? Apakah bentuknya penyakit? Apakah bentuknya kesulitan, kesusahan, kefakiran, atau bencana, atau wabah, atau yang lainnya? Fala kashifa lahu illa hu. Enggak ada yang bisa menghilangkan kesulitan, kesusahan, kefakiran, penyakit, musibah, petaka, atau wabah kecuali hanya Allah yang bisa mengangkat dan menghilangkannya. Allah, makanya kita kembalinya kepada Allah, mintanya kepada Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan apabila Allah mengendaki kebaikan kepada kamu, enggak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Yusibu bima yasha'u min ibadi. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari antara hamba-hamba-Nya. Wa huwal ghafur rahim, dan Allah itu Maha pengampun dan Allah itu Maha penyayang. Jadi ini bahwa yang enggak bisa menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Enggak bisa mengangkat penyakit kecuali hanya Allah. Enggak bisa menghilangkan petaka musibah kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah. Itu harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Ini masalah akidah, ini masalah tauhid. Kalau kita yakin. Jadi ketika ada bencana, ada musibah, ada petaka, ada yang lainnya, kita kembalikan semua kepada Allah. Ada kesulitan, ada kesusahan, ada masalah dalam rumah tangga kita, adukan semuanya kepada Allah dan kepada manusia. Karena yang bisa menghilangkan apa yang kita alami dari kesulitan itu hanya Allah. Enggak ada yang lain. Kemudian kita lanjutkan tentang bab ini. Memakai benda apa saja dengan keyakinan bahwa ia adalah subjek atau faktor yang berpengaruh dalam mendatangkan manfaat atau menolak mudarat bahaya adalah termasuk melakukan syirik besar. Apabila ia percaya bahwa benda itu hanya menyertai datangnya manfaat atau mudarat, maka ia termasuk melakukan syirik kecil. Seorang muslim tidak boleh menggantungkan hatinya kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat atau melakukan mudarat. Seorang muslim, seorang mukmin wajib bertawakal hanya kepada Allah. Bab ini ingin menjelaskan, enggak boleh kita memakai gelang, kalung, benang atau untuk mengusir bahaya atau menangkal bahaya. Enggak boleh. Karena benda itu enggak bisa memberikan manfaat. Gimana kalung bisa memberikan manfaat? Enggak mungkin. Secara akal aja, secara syariat enggak masuk akal, syarat-syarat enggak bisa, apalagi akal enggak bisa. Bagaimana benda tertentu, kalung, gelang, cincin bisa mendatangkan manfaat melakukan bahaya? Enggak mungkin. Dan enggak ada dalam syariat. Dan itu bukan sebab yang syar'i. Atau sebab yang sudah mujarab juga enggak, yang sudah dilakukan oleh manusia. Tidak ada itu. Gimana gelang bisa melakukan bahaya? Makanya banyak hal yang di masyarakat ini kebiasaan-kebiasaan jahiliyah masih dilakukan. Apa aja itu? Kan banyak anak kecil dikasih gelang kan, dikasih benang itu loh, supaya tidak terkena angin, supaya tidak terkena bahaya. Kadang-kadang di kakinya juga dikasih itu benang. Dalam Islam nggak boleh, ini termasuk syirik. Atau batu cincin bisa menangkal bahaya atau mendatangkan manfaat, tidak ada dalam Islam. Jadi enggak boleh kita menggantungkan hati kita kepada benda-benda tertentu. Kepada manusia aja enggak boleh kita menggantungkan hati kita, apalagi kepada benda. Benda mati yang enggak bisa apa-apa. Jadi enggak boleh kita gantungkan itu hati kita kepada benda-benda, gelang, benang, batu, keris atau apa aja, pusaka-pusaka yang lain yang dilakukan oleh sebagian manusia. Ini semua syirkun akbar. Ketika dia meyakini bahwa itulah yang mendatangkan manfaat bagi dia, itu bukan Allah, maka syirkun akbar jatuhnya. Dan masih banyak kepercayaan seperti ini. Dia memakai jimat-jimat, tangkal-tangkal, kalung, benang untuk mengusir bahaya, untuk menjaga dirinya dari dari bahaya. Ini semuanya adalah kesyirikan. Seorang mukmin tidak boleh menggantungkan hatinya kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat atau mudarat. Seorang mukmin wajib bertawakal hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 11, wa 'alallahi falyatawakkal mu'minun. Dan kepada Allah lah saja hendaknya kalian, hendaknya orang beriman bertawakal. Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalam surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah saja kalian tawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Membuka pintu kepercayaan kepada benda-benda tertentu, membuka pintu kepercayaan kepada benda-benda tertentu akan menghilangkan rasa aman dari hati kaum mukminin. Rasa tidak aman itu selanjutnya merusak hubungan dia dengan alam, karena ia senantiasa takut dan was-was terhadap berbagai benda alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT dengan takdirnya. Pada Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Dalam surah Al-An'am ayat 82, orang-orang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman, mereka akan mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini turun, para sahabat mengatakan, siapa Rasulullah di antara kita yang tidak berbuat zolim? Kata Nabi SAW, bukan itu. Zolim yang dimaksud dalam ayat ini yaitu syirik. Tidakkah engkau mendengar perkataan hamba yang saleh itu Luqman? Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Sungguh syirik itu kezoliman yang besar. Jadi syirik itu kezoliman yang besar. Jadi makna ayat ini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman, maksudnya apa? Kesyirikan. Maka dia mendapatkan rasa aman dan dia dapat petunjuk. Maka orang yang dia beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan syirikan, itu dia aman, tidak takut, tidak was-was. Dan banyak orang takut, ada masalah apanya takut. Berarti dalam hatinya ada apa itu di situ? Masih ada apa? Kesyirikan. Ada berita nih, ada berita. Takut. Yang paling takut pertama kali siapa? Para dai. Allah musta'an. Para dai. Pertama kali ada berita. Ada berita ini, ada penangkapan ini. Para dai paling takut pertama kali. Enggak boleh. Kita harus yakin dengan siapa? Bahwa tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dalam surah Taubah ayat 51. Tidak akan menimpa kita kecuali apa Allah sudah takdirkan buat kita. Dan ketakutan. Ini banyak yang ketakutan. Was-was sudah. Takut. Jadi kalau ada apa-apa itu jangan takut. Dengan berita. Orang beriman itu menghadapi semua dengan tenang. Orang beriman. Makanya jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik. Orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, mereka dapat rasa aman. Menghadapi apa-apa tenang dia. Enggak ketakutan. Ketakutan sekarang ini. Semua serba takut. Dan mereka dapat petunjuk. Di dunia dapat petunjuk. Di dunia dapat rasa aman. Dan juga nanti di akhirat dapat rasa aman. Tapi sekarang semua dengan berita segala macam. Sudah ketakutan. Mau dibuat undang-undang sudah ketakutan. Belum dibuat undang-undangnya. Baru mau rencana. Sudah ketakutan. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Sampai bergantung kepada benda. Ditaruh bendanya di sini. Ya, supaya enggak dituduh macam-macam. Ini para dai, saya bicara para dai ini. Kalau para dainya begini, gimana muridnya? Jadi penakut semua, jubana semuanya. Jadi penakut. Allahul musta'an. Orang beriman enggak boleh takut. Dan kita enggak melanggar syariat dan enggak melanggar hukum yang ada, tidak. Jalankan semuanya. Cuma ketakutan itu justru akan membuat berbahaya. Makanya perhatikan di sini. Ketergantungan hati seorang hamba terhadap benda-benda alam tertentu. Saya ulangi lagi. Ketergantungan hati seorang hamba terhadap benda-benda alam tertentu akan melemahkan pemahamannya, mengurangi ketajaman mata hatinya, dan menjadikan hatinya sebagai sarang khurafat yang akan melumpuhkannya dan membuatnya menyerah terhadap kepercayaan yang merusak kehidupannya. Benda ini apa aja, dia bergantung kepada benda. Tadi saya sebutkan, bergantung pada benda, ditaruh benda itu. Kalau enggak ada benda itu, enggak jadi ceramah dia. Mesti bergantung pada benda itu. Atau ketakutan was-was dia. Ini enggak boleh, orang beriman enggak boleh. Enggak boleh bergantung kita dengan apa aja. Dengan benda-benda tertentu. Enggak boleh. Orang beriman enggak boleh bergantung. Itu akan melemahkan apa? Lemah pemahamannya dia. Yang kedua, mengurangi ketajaman hatinya, basirahnya. Yang ketiga, menjadikan hatinya sebagai sarang khurafat. Kalau orang-orang awam enggak apa-apa sarang khurafat, karena memang dia enggak punya ilmu. Percaya aja apa aja dah, dengan segala macam sudah. Ada suara burung, percaya, ada ini, percaya. Orang beriman tidak. Semua tolok ukurnya dengan apa? Dengan wahyu, Quran dan sunnah. Ada enggak Quran sunnah? Orang beriman ukurannya wahyu. Dilihat dasarnya, dalilnya. Bukan ketakutan, bukan. Jangan menjadikan hati ini sarang khurafat, jangan. Dan itu banyak orang menjadikan hatinya sebagai sarang khurafat yang akan melumpuhkannya dan membuat dia menyerah. Akhirnya percaya dia kepada yang seperti itu. Kemudian Abu Hatim rahimahullah dalam tafsir Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu an bahwa ia melihat seorang laki-laki yang mengenakan sebuah benang di tangannya untuk menyembuhkan demam. Lalu beliau memutus benang tersebut sambil membaca firman Allah SWT dalam surah Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Di sini dijelaskan ayat ini, nanti antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya dari ayat ini ada beberapa penjelasan nih, baik dari Ibnu Abbas, dari Atha bin Abi Rabah dan yang lainnya, dibawakan dalam tafsir Mujarrid At-Tabari dan juga dalam tafsir Ibnu Abi Hatim dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-muradu bihadhihi al-ayah al-musyrikuna alladhina yu'minuna bi tauhid ar-rububiyyah wa yushrikuna bil uluhiyyah fala yu'minu aktsaruhum birububiyyah illa wa hum musyrikuna fil uluhiyyah. Qala Ikrimah rahimahullah, nas'alukum man khalaqahum wa man khalaqa as-samawati wal arda fayaqulun Allah fadhalika imanuhum wa hum ya'buduna ghairahu. Nanti anda lihat di tiga tafsir itu, tafsir Al-Tabari, Ibnu Katsir dan juga Ibnu Abi Hatim. Yang dimaksud dengan ayat ini yaitu orang-orang musyrik yang mereka beriman dengan tauhid rububiyah, mereka syirik dalam uluhiyah, dan kebanyakan mereka tidak beriman dengan rububiyah kecuali mereka syirik dalam uluhiyah. Artinya mereka rububiyah, mereka mengakui Allah sebagai Khalik, Razik, Malik, Mudabbir. Mereka mengakui itu Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta. Tapi dalam masalah ini dalam rububiyah mereka akui. Dalam uluhiyah mereka berbuat syirik. Mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka menyembah batu, pohon, mereka menyembah kubur, menyembah yang lainnya mereka sembah. Ini mereka beriman dengan tauhid apa? Mereka beriman dengan tauhid apa? Rububiyah. Mereka syirik dalam tauhid apa? Uluhiyah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kemudian dikatakan oleh Ikrimah rahimahullah, kalau kita tanya kepada mereka, orang-orang musyrikin ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka katakan Allah, dan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an berapa kali. Dalam Allah sebutkan, "Wa la in sa'alta man khalaqas samawati wal arda layaquluna Allah." Kalau engkau tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka katakan Allah. Tapi mereka enggak mau diajak untuk beribadah hanya kepada Allah, enggak mau mereka. Sampai mereka mengatakan, "Aja'alal aliyata ilaha wahida in hadza la syai'un ujab." Kata mereka, apakah tuhan-tuhan yang banyak ini, yang di Ka'bah itu ada kurang lebih 360 patung, apakah tuhan-tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Ini sangat mengherankan kepada mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Artinya mereka mengakui Allah sebagai Khalik, Razik, Malik, Mudabbir, Muhyi, Mumit. Tapi ketika mereka disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mereka enggak mau. Itu menunjukkan bahwa mereka syirik dalam masalah apa? Uluhiyah. Tapi mereka beriman dalam masalah apa? Rububiyah. Nanti antum lihat tafsirnya tentang ayat ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak akan membuatnya tenang. Wada'ah itu sesuatu dari rumah kerang, wada'ah itu. Di sini di bawah itu ada penjelasannya. Wada'ah adalah batu yang diambil dari laut kemudian digantung untuk menangkal pandangan mata yang dengki atau jahat. Mereka beranggapan jika seorang menggantungkan batu dari laut tersebut di lehernya, maka ia tidak akan terkena akibat dari pandangan mata yang jahat atau dia akan dirasuki jin. Itu wada'ah. Jadi penjelasannya di sini ada tuh di bawah. Bisa juga semacam akar atau gelang bahar atau rumah kerang. Jadi barang siapa yang menggantungkan jimat, kata Nabi SAW, Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Barang siapa yang mengandungkan wada'ah, itu batu yang diambil dari laut atau gelang bahar atau rumah kerang, semoga Allah tidak akan membuatnya tenang. Dan ini masih dipakai sama orang-orang jahiliyah dulu, sampai sekarang pun masih dipakai. Itu mereka menggantungkan wada'ah ini, rumah kerang atau batu dari laut untuk mencegah atau menangkal ain atau supaya tidak kemasukan jin. Ini enggak boleh dalam Islam. Enggak boleh. Karena benda-benda itu tidak bisa untuk mencegah sesuatu. Yang bisa mencegah sesuatu dari bahaya hanya Allah SWT. Enggak ada benda-benda, enggak pernah Nabi lakukan. Bahkan di sini disebutkan oleh Hudzaifah ketika dia lihat laki-laki mengenakan benang di tangannya, diputuskan. Di zaman itu kan zaman sunnah itu menyebar dan sahabat itu kuat, artinya ketika ada yang melanggar langsung diputuskan. Ini termasuk ingkarul mungkar dengan apa di sini? Dengan tangan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisan fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Jadi tingkatan kita merubah kemungkaran yang pertama dengan tangan. Kalau enggak sanggup dengan lisan, enggak sanggup dengan hati, dan itu sama sama iman. Ada sahabat Muslim Ahmad dan yang lainnya. Hudzaifah radhiyallahu melihat orang pakai seperti ini langsung diputuskan. Karena dia sudah melanggar, berbuat syirik dia. Tapi ketika Islam ini punya kekuatan, boleh ini kita lakukan kalau terhadap anak kita, kepada istri kita boleh. Tapi kalau orang lain tidak. Dilihat kepada maslahat dan mafsadah. Kalau di zaman itu orang takut. Zaman itu orang takut. Kuat itu, sunnah itu kuat. Sampai di zamannya Imam Ahmad juga masih kuat sunnah. Meskipun ada fitnah tentang khalqul Quran, tapi sunnah kuat. Makanya ketika Imam Ahmad melihat ada orang yang main musik, diambil bendanya dipatahkan oleh Imam Ahmad. Jadi sebagai imam dan punya pengikut ribuan yang hadir pengajiannya, tahu, dan orang takut. Dia punya hebat, punya wibawa, orang takut kepada Imam Ahmad. Ketika ada alat musik, dipatahkan oleh Imam Ahmad. Kalau sekarang kan tidak. Gitu. Artinya yang banyak ini apa? Kesyirikan, yang banyak beda, yang menguasai mereka. Al-Sunnah sedikit. Gitu. Sekarang bagaimana kalau kita melihat demikian? Ya kita ingatkan dengan lisan kita. Atau dengan tulisan. Gitu. Untuk merubah kemungkaran dengan tangan gak bisa kita. Itu harus melihat kepada maslahat dan mafsadah. Kecuali untuk keluarga kita, orang-orang di bawah kepemimpinan kita. Kalau Hudzaifah atau orang lain gak ada masalah. Karena apa? Waktu itu sunnah kuat. Sunnah kuat. Kalau sunnah kuat, orang takut. Boleh. Bahwa untuk perhatikan ketika kita merubah dengan tangan, itu banyak sekali mafsadanya. Seperti yang belum lama terjadi, kan jadi ribut tuh. Ada orang pasang sesaji di tempat, orang kena musibah, dibuang. Maksudnya kalau dibuang kan, ya jangan diambil, diambil fotonya. Ini kan semua ini, zaman sekarang ini semua apa aja diambil gambarnya. Akhirnya fitnah. Akhirnya bermasalah kan, yang seperti itu. Jadi itu lihat tuh masalah dan mafsadah. Dan juga gambar-gambar juga gak manfaat tuh sama sekali. Ngantum juga jangan seperti mereka, jangan. Ya. Apa aja difoto, apa digambar, jangan. Enggak boleh tuh. Itu jangan tuh. Jangan tuh lakukan tuh. Kalau ada ustaz artis, biar dia sebagai artis, antum jangan ikut. Antum mau jadi artis juga, jangan. Jangan antum ambil gambar, jangan. Jangan ikut. Ini perhatikan, masalah gambar-gambar juga masalah besar, bukan masalah kecil. Ancamannya Nabi sebut dengan apa? Neraka. Asyadun nasi azaban yawmal qiyamati al-musawwirun. Akhrajakul Bukhari. Kata Nabi, orang yang paling berat siksaannya pada kiamat, musawwir, yang ngambil gambar itu. Musawwir mananya banyak. Pertama, musawwir itu orang yang melukis. Mana musawwir yang kedua? Orang mahat patung. Makhluk hidup ini. Yang ketiga, musawwir yang gambil gambar, yang patah foto ini. Belum kenal loh, asyadun nasi adaban yaumul qiyamah. Hati-hati tuh, yang fata foto hati-hati, foto-foto ustaz hati-hati tuh. Antum kena nanti itu. Asyadun nasi adaban yaumul qiyamah. Karena banyak sekarang orang foto-foto, enggak boleh foto makhluk hidup. Enggak boleh. Keras larangannya. Antum nanti lihat di kitab tauhid ini, kitab tauhid ini, syarah kitab tauhid ini. Antum lihat. Di bab yang ke-60 itu dibahas panjang lebar oleh muallif tentang haramnya gambar-gambar itu. Jadi juga kalau antum gambar-gambar lihat itu juga fitnah, fitnah luar biasa gambar-gambar itu. Sekarang tuh gampang-gampang thalibul ilm foto selfie. Ini antum gimana? Kadang kepengen foto sama ustaz. Ustaznya juga bodoh juga. Apa dengan foto sama ustaz itu dia pasti selamat dari azab Allah? Coba mikirin kakek yang waras gitu. Kok antum kembali lagi kepada dulu ini? Zaman dulu, zaman artis. Kok antum kembali? Antum sebagai dai. Jangan mau tuh ada orang selfie berdua. Jangan mau ngapain? Gak ada manfaat. Dan antum ketika berdua dengan ustaz, apa jaminan antum jadi orang alim? Jaminan antum nanti selamat di akhirat? Gak ada jaminan sama sekali. Ini harus dihilangkan yang seperti ini. Ini kebodohan. Ini penyimpangan dalam masalah akidah. Penyimpangan dalam masalah manhaj. Penyimpangan. Kalau ada gambar-gambar, mesti yang paling pertama kali gambar yang bisa kita lihat siapa? Rasulullah SAW. Tidak ada gambar Rasulullah, tidak ada khulafaur rasyidin, tidak ada gambar sahabat, tidak ada imam yang empat. Menunjukkan apa? Keras larangan Nabi tentang itu, enggak boleh haramnya. Dan orang itu nanti akan diberi, disuruh Allah di neraka, orang-orang yang gambar-gambar ini, yang foto-foto ini, yang lukis-lukis ini, Allah akan suruh dia untuk memberikan nyawa dari kiamat. Berapa orang yang diambil? Satu? 10, 100 akan diberikan oleh Allah nyawa untuk menyiksa orang ini. Antum lihat dalilnya di sini di kitab tauhid. Jadi bukan masalah kecil, masalah besar. Karena mungkin ya, karena nggak tahu ya. Tapi ya udah ngaji lama, kok masih seperti itu? Masih ngambil-ngambil gambar. Saya paling marah diambil gambar. Para ulama nggak mau diambil gambarnya. Syekh Al-Albani paling marah diambil gambarnya. Syekh Utsaimin juga nggak mau. Kecuali yang di apa? Diundang sama pemerintah, gak bisa tolak dia. Hatta Syekh Abdul Muhsin, waktu Syekh Abdul Muhsin ngajar, yang ngajar ribuan di Masjid Nabawi, masih hidup. Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, hafizahullah ta'ala. Antum ambil ilmu saya, jangan ambil gambar saya. Marah para ulama. Gak sampai sekarang, ustadznya senang dengan difoto. Selfie, la hawla wa la quwata illa billah. Ini jahil murakab. Saya lanjutkan sekarang. Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan suatu barang di lehernya dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya dia akan dibiarkan bergantung kepadanya. Barang siapa yang menggantungkan suatu barang di lehernya dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya dia akan dibiarkan bergantung kepadanya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Ukaim radhiyallahu anhu. Jadi orang menggantung sesuatu, Allah akan biarkan dia. Maka enggak boleh kita menggantungkan sesuatu. Karena kalau menggantungkan apa aja, seperti yang sudah saya bahas, gantungkan apa aja itu, soalnya sudah hatinya bergantung pada itu. Ada benda-benda tertentu, kadang-kadang di rumahnya digantungkan. Kadang ayat kaligrafi, enggak ada dalam Islam kaligrafi, enggak ada. Enggak ada velo salaf itu. Nulis ayat Quran digantungkan di rumah, enggak ada. Al-Quran disuruh apa? Dibaca, dipahami, diamalkan. Bukan dilukis, bukan digantungkan. Gak ada velo salaf itu. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang masalah ini. Syekh, apakah boleh kita gantungkan kaligrafi di rumah? Gak ada contoh dari salafus saleh, gak ada. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul menghormati, memuliakan Al-Quran dan mengamalkannya. Gak ada mereka tulis itu. Hatta di Masjid Nabawi juga gak ada. Cuali sekarang aja. Gak ada zaman Nabi, kolaborasi, gak ada tulisan sama sekali, gak ada. Kadang-kadang kita menggantungkan sesuatu tuh, di mobil digantungkan, di rumah ada yang gantungkan, gak boleh. Sehingga hati kita bergantung dengan benda tersebut, gak boleh. Barang siapa menggantungkan sesuatu barang lehernya dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, nanti dia akan dibiarkan bergantung kepadanya. Wadah atau batu yang diambil dari laut kemudian digantung untuk menangkal pandangan mata yang dengki atau jahat. Mereka beranggapan jika seseorang menggantungkan batu dari laut tersebut di lehernya, maka ia tidak akan terkena akibat dari pandangan mata yang jahat atau tidak akan dirasuki oleh jin. Ini pendapat yang salah. Orang jahiliyah seperti itu. Kita enggak boleh mengikuti mereka. Dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan ini menggantungkan benda tertentu termasuk syirik. Maka tidak boleh kita menggunakan jimat. Sesungguhnya jimat tidak dapat menolak, tidak dapat menghilangkan apa yang sudah Allah takdirkan. Jimat membuat orang menjadi lemah dan tidak berdaya karena ia bersandar dan bergantung kepadanya yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak dapat menolak bahaya. Pada hakikatnya yang memberikan manfaat atau menolak bahaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk melihat penjelasannya dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid dan juga dalam kitab Al-Madkhal Idras Al-Aqidah Al-Islamiyah Al-Manhaj Al-Sunnah wa Jamaah. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17, wa yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan satu bencana kepadamu, tidak dapat menghilangkannya kecuali hanya Allah. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepada kamu, maka tidak ada, maka Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi enggak bisa menghilangkan bahaya kecuali Allah. Enggak bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah. Ini harus kita yakini ini. Kemudian ikhwan fil din jazakumullah, pada pekan yang lalu saya sebutkan bahwa buku doa dan wirid ada dua yang kita akan bahas. Yang satu nanti antum hafalkan doa. Di pekan yang lalu itu saya bawakan, nanti antum lihat itu di buku doa dan wirid yang pengobatan dengan ruqyah syar'i, itu di halaman 454 di buku doa wirid. Ya. Itu sudah saya bacakan pada pekan yang lalu. Sampai 457. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim pernah menyebutkan ketika beliau sakit, kemudian di halaman 458, Imam Qayyim menuturkan ketika beliau sakit, kata beliau, aku tidak menemukan dokter atau obat penyembuh, lalu aku berusaha mengobati serta menyembuhkan diriku dengan surah Al-Fatihah. Ini benar, ada dalilnya. Maka aku pun melihat pengaruh yang sangat menakjubkan. Aku mengambil segelas air zam-zam dan membacakannya pada surah Al-Fatihah berkali-kali, lalu aku minum hingga aku mendapatkan kesembuhan total. Setelah itu aku bersandar pada cara indah mengobati berbagai penyakit hingga aku merasakan manfaat yang amat besar. Kemudian aku memberitahu orang-orang yang juga mengeluhkan satu penyakit, dan sungguh banyak dari mereka yang sembuh dengan cepat. Jadi dengan ini dua-duanya ada nas. Yang pertama Al-Fatihah ada nas, riwayat Bukhari dan Muslim, mengobati orang sakit dengan Al-Fatihah dibacakan berkali-kali. Boleh juga antum bacakan 7 kali, dibacakan Al-Fatihah 7 kali untuk orang sakit. Tapi dibacakan di depannya, depan orang yang sakit, bukan mengirimkan Al-Fatihah, bukan. Enggak ada dalil mengirim Al-Fatihah, enggak ada itu. Jadi yang ada kita membacakan kepada orangnya, di depan orang itu kita bacakan Al-Fatihah, bukan dikirimkan, bukan. Kan sekarang dikirimkan Al-Fatihah untuk orang sakit, untuk orang mati, sampai untuk Nabi dikirimkan Al-Fatihah. La haula wala quwwata, enggak ada. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah, enggak ada. Enggak ada contoh, enggak ada sahabat ngirimkan Al-Fatihah, enggak ada tabi'i, enggak ada, sama sekali enggak ada. Yang diikut enggak tahu siapa. Kan kita kembalinya kepada siapa? Contoh Rasulullah SAW. Yang ada yaitu sahabat membacakan Al-Fatihah kepada orang sakit, membacakan. Tapi kepada orang mati enggak ada membacakan Al-Fatihah, enggak ada sama sekali. Yang ada membacakan Al-Fatihah orang sakit. Yang kedua, mengobati orang sakit dengan zam-zam. Memang ada dalilnya dengan zam-zam. Dan di bab tentang zam-zam ada di sini, di buku ini, pengobatan penyakit menggunakan air zam-zam. Antum lihat di halaman 513. 513. Rasulullah SAW bersabda mengenai zam-zam, inna mubarakatun, inna ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Zam-zam itu penuh keberkahan, merupakan makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Dan juga Bazzar dan Baihaqi dan Tabrani dan Ibnu Sa'id. Kemudian Nabi juga bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Zam-zam tergantung dari niatnya dia minumnya. Maka Nabi ketika pulang dari haji, Nabi bawa zam-zam untuk mengobati orang sakit. Kayak sunnah itu, ketika antum berangkat haji atau umrah, pulang bawa zam-zam. Nabi meminumkan dan menyiramkan kepada orang-orang sakit agar mereka sembuh. Itu riwayat Tirmidzi, Bukhari dalam kitabnya Tarikhul Kabir, dan juga Baihaqi. Jadi Ibnu Qayyim praktekan ini karena memang ada contoh. Pertama Al-Fatihah, yang kedua zam-zam, dua contoh. Jadi ketika kita sakit, itu yang kita lakukan. Kemudian pengobatan terhadap sihir sudah saya jelaskan, ada di buku ini. Kemudian bagian pertama untuk pengobatan itu sudah saya sebutkan juga. Tinggal antum hafalkan nanti. Kalau antum gak hafal, ya baca bukunya, antum pegang, kalau orang sakit membacakan. Seperti membacakan As'alullah al-azim rabbal asyir al-azim ayyashfiyaka. Siapa yang sakit? Apakah orang tua kita, istri kita, anak kita, bacakan ini 7 kali di halaman 485. Di samping Al-Fatihah, baca juga ayat kursi, baca Al-Baqarah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian bacain juga beberapa doa, di antaranya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya antum harus hafal lah. Mudah ini. As'alullah al-azim rabbal asyir al-azim ayyashfiyaka. Untuk perempuan ayyashfiyaki. Itu mudah, enggak sulit. 7 kali, dibacanya 7 kali. Kemudian, kalau apalagi, ini kan ikhtiar, bentuknya ikhtiar. Kalau enggak sembuh, enggak ada masalah, cari obat-obat yang lain. Kadang-kadang dia sakit di bagian kepalanya, sakit di bagian dadanya, dipegang itu. Di bagian yang sakit, pegang. Sambil kita baca bismillah, bismillah, bismillah. Jadi kalau kita ada bagian sesuatu sakit di tubuh kita, kita bacakan bismillah, bismillah 3 kali. Kemudian a'udzu bizzatillah wa qudratin min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali. Itu ada di halaman 485. Baca. Antum harus bisa untuk mempraktikkan sendiri itu. Dan juga buat keluarga kita. Kalau memang belum sembuh, ya ikhtiar yang lain, berobat. Ikhtiar yang lain. Kemudian di antara bacaannya juga antum lihat di halaman 492. 492. 492. Kita bisa membacakan doa bismillah yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasin idha hasad wa syarri kulli dhi ainin. Dengan menyebut nama Allah, semoga Allah membebaskan dirimu dari segala penyakit. Mudah Allah menyembuhkanmu dan melindungi dari kejahatan orang yang dengki jika ia mendengki, serta dari kejahatan setiap orang yang mempunyai mata jahat. Ini hadisnya sahih, riwayat Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Atau bisa juga kita baca bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min hasadi hasidin wa min kulli ainin Allahu yashfika. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang bisa menyakitimu. Dari kedengkian orang yang dengki, dari kejahatan setiap orang yang mempunyai mata jahat, mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Kemudian cara-cara yang lain juga saya sebutkan, dan tinggal antum berusaha untuk mengamalkannya. Doa-doanya ini apa? Kemudian ada, kemarin kita bahas tentang Al-Quran. Kita minta kepada Allah agar Al-Quran ini menjadi penyejuk hati kita ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, kesedihan. Maka kita baca ini. Antum lihat di halaman 334. Ini antum hafalkan. Semuanya harus hafal. Halaman 334. Nomor 187. Buku doa dan wirid halaman 334. Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu amatik nasiyati biyadik. Saya ulangi, Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bi nafsak aw anzalta bi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tarta bi fi 'ilmil ghaib 'indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Artinya, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, anak hambamu yang perempuan. Nausiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, hukummu berlaku terhadap diriku. Adlun fiyya qada'uk, dan ketetapanmu adil pada diriku. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, aku mohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu. Samaita bi nafsak, yang kau namakan dirimu dengannya. Aw anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu ghaib yang berada di sisimu. An taj'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba mi. Maka aku mohon dengan itu agar engkau jadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku, cahaya untuk dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang kesusahanku. Dan Nabi SAW, tidaklah seorang mengucapkan doa ini melainkan Allah akan menghilangkan kesedihan dan kesusahannya serta menggantikannya dengan kegembiraan. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Ahmad, Ibn Hibban, Al-Hakim Abd Adran dan Mujamul Kabir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Disahkan oleh Syekh Albani. Jadi antum hafalkan ini. Ini doa ketika orang mengalami kesulitan, kesedihan, baca ini. Bahkan setiap kita selesai membaca Quran, baca ini juga enggak apa-apa. Di dalam kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fard wal Mujtama oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Ini sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan berbagai bahasa terjemahkan, ini cetak jutaan. Buku Taujihat Islamiyah li Islahil Fard wal Mujtama oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Judulnya bahasa Indonesia bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Biasanya jamaah haji dibagikan tuh, setiap tahun buku ini. Beliau dalam bukunya ini Taujihat Islamiyah, beliau punya buku banyak, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dia tinggal di Mekah, ngajar di Mekah dari Suriah orangnya, muridnya Syekh Albani, kemudian meninggal di Mekah. Bukunya banyak dan bukunya cocok buat orang-orang awam bukunya. Beliau ketika membahas tentang masalah Shadaqallahul Azim. Apakah Shadaqallahul Azim itu ada nasnya ketika selesai membaca Al-Qur'an? Dia mengatakan tidak pernah ada riwayat dari Nabi SAW. Nabi selesai baca Quran, baca Shadaqallahul, enggak pernah ada. Begitu juga para sahabat enggak pernah ada mengatakan selesai baca Quran Shadaqallahul Azim, enggak pernah ada. Tabi'in juga enggak pernah ada. Tidak pernah. Jadi apa mereka yang mereka baca? Ya doa kita. Minta agar kita diberikan pemahaman tentang Al-Qur'an. Atau kita doa agar kita diberikan kekuatan untuk menghafal, memahami dan mengamalkannya. Nah, karena itu umum, maka boleh juga kita baca doa ini, kata beliau. Maksudnya doa yang tadi kita baca ini, Allahumma inni abduka. Itu. Jadi al-qari ayyadu bi ayyadu al-qari ayyadu wallahu bima syaa'a ba'da al-qira'ah. Wa yatawassal ila Allah bima qara'ahu fa huwa min amalis salih. Al-musabbib liqabli du'a wa minal munasib kira'atu hadha du'a. Kata beliau, seorang yang membaca Al-Quran dan dia berdoa kepada Allah dengan apa yang dikendaki. Dia membaca Quran, doa kepada Allah sesudah dia membaca, dan dia tawasul kepada Allah dengan apa yang dia baca, dan ini termasuk amal soleh yang menyebabkan terkabulnya doa. Ada antara doa yang sesuai setelah kita baca Quran, doa ini. Dia sebutkan ini, Allahumma ini abduka. Sebab di awalnya disebutkan ma asaba abdan hammun wala haznun. Tidaklah seorang hamba terkena kesedihan, kesusahan, kegundah-gulana, kemudian dibaca doa ini, melainkan Allah akan hilangkan kesusahannya, kesedihannya Allah akan hilangkan. Maka antum baca ini doanya, hafalkan. Jadi bisa kita baca sesudah kita membaca Al-Qur'an. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Dan tentang membaca Shadaqallahul Azim disebutkan oleh Syekh bin Bas bahwa ini bid'ah. Baca Shadaqallahul Azim termasuk bid'ah. Karena enggak ada contoh. Ya, sampai di sunuh kajian kita, buku doanya antum hafalkan. Antum bawa lagi nanti ini. Ada setiap pekan kalau bisa antum ada yang dihafal dari buku doa ini, manfaat. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Nah, baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada ulisad yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini, yang insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Dan untuk selanjutnya kami akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp, dan begitu banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini, dan tentunya kami mohon maaf tidak dapat mengajukan pertanyaan Anda secara keseluruhan karena keterbatasan waktu yang ada. Baik, yang pertama ada beberapa pertanyaan senada kami ajukan mengenai foto, Ustadz. Nah, ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Ustaz, apakah boleh menyimpan foto anak dan istri atau keluarga hanya untuk pribadi saja, tidak disebar atau diposting di media sosial? Dan juga bolehkah mengambil foto ketika suatu lembaga amal memberikan titipan sedekah kepada sebagian manusia untuk orang-orang yang memang berhak untuk menerima sedekah, yang katanya tujuannya untuk laporan kepada donaturnya? Mohon nasihatnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Ini belum masuk babnya ya ini. Tapi karena saya tadi nyebutkan sehingga ditanya tentang masalah foto-foto ini, larangannya besar meskipun ada sebagian ulama membolehkan tentang masalah ini, tapi kita berhati-hati lebih bagus. Sekarang pertanyaannya bagaimana tentang menyimpan foto-foto itu sebagai foto kenangan atau album kenangan atau yang lainnya. Ini sebagian ulama mengatakan tidak boleh, termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak boleh disimpan di rumah. Kalau dipajang jelas tidak boleh, karena malaikat rahmat tidak akan masuk. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwar wal kalb. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar-gambarnya dan kalb dan anjing. Malaikat rahmat tidak akan masuk. Jadi tentang menyimpan gambar itu, sebagian ulama mengatakan haram. Sebagian yang boleh itu ya karena dia membolehkan foto sehingga boleh untuk menyimpannya. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan enggak boleh. Yang terbaik ya kita menghindari itu. Gitu. Menghindari itu. Sekarang kan sekarang bisa disimpan di HP enggak ada masalah. Dari gambar keluarga itu. Tapi kalau untuk di rumah gambar-gambar itu khawatirnya malah malaikat rahmat enggak akan masuk dengan sebab itu. Wallahu alam. Jadi ada ikhtilaf di antara ulama. Kalau sebaiknya kita hindari lebih bagus. Yang kedua, tentang masalah tentang kejadian, apakah itu bencana, orang mengambil gambar. Kalau yang diambil gambar tempat bencananya enggak ada masalah. Sekarang kan orang yang diambil gambar. Bahkan yang senang foto ustadznya sama panitianya. Ustadz sama panitianya senang difoto-foto. Kan enggak bagus seperti itu. Jadi kalau sekedar laporan tempat bencananya boleh aja. Cuma ini juga yang masalah sekarang ini biasanya yang seperti ini dai-dai apa di sini? Dai-dai donasi. Namanya dai donasi. Dan kita yang terbaik enggak perlu pakai donasi. Gitu. Dan saya sudah sebutkan kalau ada bencana, kejadian yang wajib turun tangan itu siapa yang wajib? Pemerintah. Jangan kita yang sibuk. Ini kan banyak gitu. Sibuk. Lu repot sendiri dia tuh. Repot sendiri. Padahal banyak yang dia belum kerjakan dari agama Islam ini. Dari kewajiban-kewajiban. Banyak yang dia belum kerjakan. Cuma dia ngurusin orang lain, pintar dia. Ya. Banyak yang seperti itu. Namanya seksi repot itu yang begitu. Repot. Dia sendiri gak bermanfaat buat dia. Gak bermanfaat. Dan juga kalau ada gambil-gambil gambar, ini masuknya kepada apa? Ria kan pamer. Habis tuh amalnya. Habis amalnya. Tinggalkan tuh semua gambar-gambar itu, tinggalkan. Kalau bisa juga laporan-laporan aja, gak perlu pakai gambar-gambar sekarang ini. Kalau memang tempat bencananya supaya orang tahu gak apa-apa. Cuma kan biasanya karena donasi yang seperti ini. Kalau orang nyumbang-nyumbang karena Allah, gak perlu pakai gambar, gak perlu. Dia gak perlu pakai gitu. Cuma kan karena ini sekarang ini seperti itu tempatnya. Dan juga biasanya orang-orang yang nyumbang juga udah gak percaya. Makanya dia minta gambar itu, kan udah gak percaya. Jadi ketika dia nyumbang, ya ntar duit saya hilang nih. Jadi udah punya. Sehingga dia minta gambar. Belum tentu juga yang, ya makanya yang nyumbang juga, belum tentu juga benar gambarnya. Dia kasih. Bukan hanya satu, ini nyata ini. Sampai masjid ini kejadian, bukan kata orang. Nyata ini, masjid. Masjid kan muhsininnya, muhsin luar negeri. Apakah itu Saudi atau Kuwait. Ini masjid adalah masjid yang diminta untuk dibangun. Ada lagi renovasi. Kemudian direnovasi. Renovasi gak banyak. Tapi kalau dari dananya ratusan juta. Renovasi paling cuma 50 juta. Diambil gambarnya, ini udah renovasi. Tadi begini, sekarang begini. Ini kan kebohongan. Dan ini banyak yang seperti ini. Gak boleh dalam Islam. Sebenarnya gak boleh. Ini udah banyak yang gak beres sih. Kalau gak beres, mestinya ditinggalkan yang seperti itu. Jadi antum jangan sibuk dengan yang seperti itu. Antum laporan boleh aja. Antum dari memang petugas dari pemerintah umumnya. Gak ada masalah seperti itu. Tapi antum ikut sibuk seperti itu, jangan. Dan rata-rata juga ya habis waktunya tuh. Habis waktunya. Buat ngurus yang seperti itu. Istrinya, anaknya gak diurus oleh dia. Dia sendiri gak pernah ngaji. Kalau jadi panitia gitu, bencana, atau baksos, daksos, nah udah, gak pernah ngaji, gak pernah. Udah. Ini bukti, banyak yang seperti itu. Makanya, maslahatnya kurang yang seperti itu. Nah, maslahat antum bagaimana, kalau mau maslahat nih, saya udah selesai nih masalah ini. Yang mau maslahat, kamu maslahat benar, di tempat bencana itu, antum dakwakan mereka tentang tauhid kepada Allah. Baru manfaat. Itu yang dikatakan khairun nas anfa'hum. Pertama kali tentang tauhid, antum ajarkan ilmu kepada mereka. Antum ajarkan bagaimana mereka wudu, bagaimana sholat. Kan rata-rata tempat bencana juga banyak yang gak sholat. Banyak gak? Banyak. Yang syirik banyak gak? Banyak. Antum ajarkan ilmu, itu yang bermanfaat. Soal makan bukan urusan kita, pemerintah. Tapi kita urusannya bagaimana mereka dapat hidayah dari Allah. Bagaimana kita membimbing mereka di atas Islam dan sunnah. Bagaimana mereka masuk surga dengan sebab itu. Paham? Nah, yang selanjutnya. Nah, baik, alhamdulillah, syukran jazakallah atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya yang kedua kami ajukan. Nah, ada pertanyaan, ya Ustaz, dewasa ini banyak sekali orang yang baru hijrah membuat komunitas dengan nama sunnah atau MBL-MBL sunnah. Bahkan para pekerja di instansi pemerintahan pun, mereka yang sudah ngaji membuat komunitas sunnah untuk instansinya dan mengajak bergabung ke dalam komunikasi pekerja lembaga tertentu yang sudah hijrah. Apakah hal tersebut dibenarkan, Ustaz? Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Komunitas-komunitas seperti ini termasuk memecah belah agama ini. Karena kalau ada satu bikin, yang lain ikut bikin. Ini termasuk yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Antum lihat dalam surah Ar-Rum. Antum lihat dalilnya. Kan kita dilarang untuk berpecah belah. Dilarang. Tapi kan ini sengaja bikin komunitas. Namanya macam-macam udah. Gitu. Kadang-kadang penasehatnya ustaz. Ya ustaznya mau lagi. Maksudnya ditinggalkan, dinasehati. Sudah berapa kali yang seperti ini? Sudah berapa kali dinasehati? Saya bilang bubar, enggak ada manfaatnya. Adapun yang sudah ada organisasi, biarkan aja udah. Udah ada, kan ada banyak organisasi di Indonesia ini yang memang pada zaman Belanda memang harus ada organisasi itu. Gak ada masalah, tinggal kita isi gimana, supaya berjalan di atas Islam dan sunnah, supaya mereka mendakwakan dakwah tauhid. Jangan untuk bikin lagi yang lain, jangan. Ini udah biarkan, yang sudah ada ini. Tinggal kita mendakwakan mereka. Saya ada pernah bertemu dengan ketua satu organisasi, saya nggak usah sebut namanya. Ya, dia ke sunnah. Organisasi besar ini, cabangnya seluruh Indonesia. Saya bilang, antum dengan organisasi ini, antum kan ngaku salaf. Antum sudah belum dakwahkan mereka. Antum kan punya cabang, punya ranting, punya segala macam sudah. Antum pernah nggak mendakwakan? Enggak. Yang dicari oleh mereka kan banyak apa? Anggota sebanyak-banyaknya. Iya tidak? Anggota sebanyak-banyaknya. Terus urusannya macam-macam deh. Dan lebih banyak urusannya tentang apa? Tentang apa? Organisasi sama apa lagi? Uang, aset. Sekolah, rumah sakit, iya. Dan yang lainnya sudah. Karena antum saya tanya, antum sudah pernah dakwahkan mereka belum tentang tauhid? Belum pernah, Ustaz. Antum pernah ada belum? Sekian cabang yang banyak itu, pernah gak antum datangi dakwah? Belum. Antum dosa, antum berat loh. Antum sebagai ketua akan ditanya di hari pada hari kiamat. Antum pernah gak kumpulkan mereka itu? Ya sekarang yang sekolah. Sekolah. Antum pernah gak kumpulkan tuh di cabang-cabang itu, sekolah itu, ajar mereka memahami tentang Islam dan sunnah? Belum. Kenapa antum gak bikin? Kalau antum sebagai seorang dai, antum jawabkan ini. Dan antum sibuk dengan itu. Ya, setiap pekan antum jalan untuk dakwakan ini. Dakwakan apa? Tauhid. Supaya betul-betul organisasi ini bermanfaat buat Islam dan kaum muslimin. Tapi itu kan enggak dilakukan oleh dia. Enggak dilakukan. Ini contoh nih. Nah, sekarang di kantor-kantor atau institusi pemerintah, sekarang bikin kelompok-kelompok ini. Pernah saya diundang juga. Misalnya ada kelompok ini saat ini. Saya bilang bubar. Saya memberikan nasihat. Waktu itu kalau gak salah ada 7 atau 8 tahun yang lalu. Ketemu satu komunitas, saya diminta untuk memberikan nasihat. Saya dengan Ustaz Abdul Hakim Abdad. Sama saya pendapatnya, harus bubar ini. Saya jelaskan nasihat dengan dalil Quran, hadis. Ustaz Hakim juga jelaskan. Ternyata enggak bubar, ganti nama. Allahu musta'an. Nah, sekarang lagi yang lagi masalah ya ini, organisasi ini yang lagi masalah ini. Komunitas ini lagi masalah ini. Gitu. Nah, udah saya suruh bubar, enggak mau bubar. Nah, ini kan akhirnya tambah banyak yang bikin. Kalau udah satu yang bikin, yang lain bikin. Terus seperti itu, enggak akan berhenti. Ini pecah belah. Allah udah ingatkan dalam surah Ar-Rum. Allah ingatkan kita jangan seperti orang-orang kafir di ayat 32. Ayat 31, 32 di surah Ar-Rum. Allah berfirman, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, mereka kembali kepada Allah, mereka taubat kepada Allah, dan kalian bertakwa, pendirikanlah salat, bertakwa kepada Allah, dirikan salat, dan jangan kalian menjadi orang-orang musyrikin. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana kaum musyrikin itu? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golongan. Jadi bikin kelompok kan nanti. Dan masing-masing kelompok itu mesti dia akan bangga dengan kelompoknya. Mesti dia. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap golongan akan berbangga dengan golongannya. Di komunitas ini akan pecah belah nanti agama ini. Antum enggak perlu pakai atribut itu. Ya sudah. Antum di tempat kerjaan, yang penting antum ngaji, sholat, laksanakan apa aja yang bisa dari yang wajib wajib yang sunnah-sunnah. Jangan bikin nama. Nanti keluarnya kan pakai nama tuh, keluarnya. Bikin kegiatan, bikin atas nama ini, bikin kegiatan sama ini. Akhirnya orang wala dan baroknya tergantung kelompok ini. Ini nggak boleh dalam Islam. Yang sekarang kan seperti itu. Nanti yang lain bikin lagi. Saya enggak suka dengan yang bikin lagi. Dan rata-rata yang seperti ini ya pecah belah udah. Pecah belah. Dan ini merusak Islam. Dan merusak dakwah salaf. Dianggap salaf itu pakai kelompok-kelompoknya, enggak ada dalam Islam. Salaf enggak ada organisasi, enggak ada. Enggak ada pimpinan, enggak ada. Pimpinan kita siapa? Rasulullah salaf. Ini manhaj dakwah. Salaf ini manhaj dakwah. Gitu. Bagaimana cara beragama yang benar? Bukan organisasi, bukan. Bukan kelompok, bukan. Jadi ini harus dipahami. Jadi ini cara mereka ini bikin pecah belah. Dan juga merusak dakwah. Dan merusak nama salaf. Kelompok-kelompok ini. Dan nanti semuanya akan berbangga dengan golongannya. Pasti itu. Dia akan bangga dengan golongannya. Dan nanti dia akan adakan kegiatan-kegiatan untuk mereka. Udah. Nama itu yang udah jelasnya, kalau terjadi bencana atau musibah, yang datang mesti pakai itu. Ini kelompok ini, padahal sama-sama sunnah. Antum lihat deh di lapangan, itu bisa kadang-kadang bisa ratusan tuh di tempat banjir umpamanya, pakai bawa bendera sendiri gitu, dan masing-masing cari donasi sendiri lagi gitu. Dan itu rata-rata juga yang maling juga banyak di situ, yang maling banyak gitu di situ. Jadi ini nggak benar. Saya udah ingatkan bubar dan bubar. Ada nanti bikin kelompok ini karyawan, nanti ada kelompok pondok lagi bikin lagi, persatuan pondok-pondok lagi. Mau ngapain bikin persatuan pondok? Nggak bakal jalan dan nggak ada manfaat sama sekali. Nanti ujung-ujungnya kemana tuh? Ke partai nanti dia. Ini rusak dakwah salaf lagi nih. Gak ada manfaat sama sekali bikin kelompok itu. Dulu udah ada, tapi gak jalan semua itu. Dulu pernah dibikin, antum ini bukan yang pertama. Di Indonesia ini pernah ada dulu. Seingat saya tahun 1900 1979, saya masih di Pondok Jawa Timur saya. Namanya BKSPP, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Awalnya aja tuh gerak itu, habis itu gak ada lagi. Dan gak ada kegiatan apa-apa juga, cuma kunjungan, kunjungan, kunjungan. Dan gak akan, nanti yang gak suka dengan kelompok ini bikin lagi kan, kelompok pondok lagi, nanti yang gak suka bikin lagi, akan terus berpecah mereka. Mendingan gak usah bikin seperti itu, gak usah, dan gak ada manfaatnya sama sekali. Dan sudah lihat, kelompok-kelompok ini gak ada manfaat sama sekali, dan gak ada andil sama sekali buat Islam dan buat dakwah salaf. Ngerusak, iya, merusak. Jadi mereka punya andil untuk apa? Untuk merusak Islam itu. Jadi antum sampaikan supaya mereka bubarkan itu semuanya. Tidak ada manfaat sama sekali. Nanti akan dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau udah bikin kelompok dan banyak anggotanya, mesti akan dimanfaatkan oleh apa? Partai. Nanti banyak anggotanya. Dan di antara mereka udah ngomong kan, itu udah terjadi tahun 2014 bahwa kita udah punya kelompok. Anggotanya apa? 5 juta. Oh, kadzabin orang. Dan itu terjadi ngomong. Kenapa? Udah masanya apa? Pemilu. Sebentar lagi nih, masa pemilu nih. Mulai nih, manfaatin kelompok-kelompok yang ada. Ini kelompok kadzab ini semuanya. Mendustakan. Tukang dusta, bohong. Antum jangan ikut, jangan. Antum kewajibannya belajar, belajar, belajar. Dan ini sering saya sampaikan. Kemudian kalau sudah belajar, apa tadi? Mukadimahnya. Amalkan, amalkan dalam kehidupan antum. Bagaimana antum sebagai hamba Allah, antum mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, antum bagi hamba Allah, antum taat kepada orang tua, antum berbakti kepada orang tua, antum baik kepada istri antum, kepada anak antum. Coba antum manfaat buat masyarakat dengan mendakwakan ilmu yang bermanfaat ini, bukan bikin kelompok. Tapi kalau udah kelompok, gak akan mau dengan yang lain. Dia akan berbuat untuk apa? Untuk kelompoknya, bukan lagi untuk Allah. Bukan karena Allah lagi, karena kelompoknya. Nanti kita akan bahas tentang al-wala wal-baro, masalah itu. Ya, yang lain, satu lagi pertanyaannya. Nah, baik, alhamdulillah. Syukuran jazakallahu khairan atas jawaban oleh Ustaz. Dan selanjutnya ada pertanyaan mengenai kalung dan gelang, Ustaz. Ya, Ustaz, bolehkah memakai kalung dan gelang yang katanya mengandung energi dan dapat melancarkan peredaran darah? Dan kalung dan serta gelang ini saat ini banyak dipakai oleh kaum muslimin dan mereka memakainya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Secara umum tadi sudah saya sebutkan tentang pakai gelang tidak digunakan oleh syariat. Kemudian dikatakan bahwa itu melancarkan darah segala macam. Bisa enggak dibuktikan secara ilmiah? Itu harus dibuktikan. Antum yang ada kan semua ikut-ikutan. Dan biasanya juga yang melariskan dagangan itu ya tukang dagangnya. Gitu. Ini benar terbukti. Mana terbukti? Enggak terbukti. Dan semua diisi dengan apa? Dengan kebohongan. Kebohongan. Mana ada? Antum bisa buktikan enggak dengan mujarab? Kan harus buktikan dengan pertama dengan syariat. Syariat enggak ada yang seperti ini. Yang kedua dengan bukti yang sudah dilakukan oleh manusia mujarab seperti Ibnu Qayyim tadi mujarab dan sembuh gitu. Ada enggak itu orang yang membuktikan bahwa itu benar? Tapi rata-rata yang lain yang membuktikan bahwa itu bohong semuanya. Oh. Yang bilang bermanfaat ya tukang dagangnya. Jadi antum harus buktikan secara ilmiah bahwa itu benar gitu. Ya kalau obat itu kan ada orang setelah penelitian bahwa itu obat benar manjur, sering dipenelitian kan, ada itu, ada penelitiannya dan benar gitu, dan sudah dibuktikan oleh manusia bahwa itu benar. Jadi ada obat yang orang ketika minum itu sembuh, sudah dibuktikan oleh bukan satu lagi, ribuan manusia, ratusan ribu manusia, enggak ada masalah. Tapi tetap kita enggak boleh bergantung dengan obat itu karena menyembuhkan siapa? Allah. Tapi ketika gelang, nanti lama-kelamaan hilang tuh semuanya. Akhirnya dia bergantung kepada apa? Kepada gelang itu. Seolah gelang ini yang menyembuhkan. Ini bahaya nih. Ini jalan menuju apa? Syirik. Jadi hati-hati. Karena belum tentu bisa dibuktikan. Makanya para ulama ketika ditanya masalah itu, buktikan dulu secara ilmiah. Benar atau tidak? Mereka gak langsung jawab itu, bahwa itu syirik. Buktikan dulu. Tapi ketika itu gak bisa dibuktikan, mereka tetap pakai itu. Mereka bergantung kepada apa? kepada benda, kena kepada hadis. Ini kan jadi jimat bagi dia. Man ta'alaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa menggantungkan jimat maka dia syirik. Kan dianggap sebagai jimat tuh oleh dia. Kalau enggak pakai itu tidak sembuh. Kalau enggak pakai itu tidak lancar darahnya. Nah, bisa bergantung dia kepada benda tersebut. Man ta'alaqa syai'in wukila ilaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tetap hati-hati yang seperti itu, jangan gampang percaya ya. Kata orang jangan percaya. Dan kita juga gampang percaya juga kepada berita yang ada di media sosial gitu. Orang nawarkan barang kita percaya, kita belum tahu benar atau tidak. Pokoknya hati-hati deh, kita dalam hidup ini hati-hati. Kita harus berjalan, jangan sampai jatuh dalam perbuatan syirik. Syirik ini besar, dosanya bukan dosa kecil. Dosa yang paling besar syirik. Jangan sampai kita jatuh dalam kesyirikan. Karena dosa kecil dalam kesyirikan adalah termasuk lebih besar daripada dosa besar. Arti syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Itu aja pada hati kita. Lagi bergantung hati kita kepada benda tersebut. Seorang mukmin gantungkan hatinya hanya kepada Allah. Yang memberikan manfaat hanya Allah, yang menolak bahaya hanya Allah, dan yang menyembuhkan penyakit dia hanya Allah SWT. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.